terus begini. Takkan pernah ada damai bersenang. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai melengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Sebagai melengkap sempurnanya sandiwara.